بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزائي وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalam Al-Kitab Al-Tauhid yang ditulis oleh Fadilah Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Masih pada bab Maja'a fi Ruqa wa Tamaim. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa Abdullah ibn Ukaim marfu'an, diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim secara marfu', man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi, rahu Ahmad wa Tirmidhi. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa shay'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, maka akan diserahkan kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidhi. Qala At-Tamaim, dikatakan selanjutnya oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Wahhab rahimahullah ta'ala, syai'un yu'allaku ala al-awlad yattaquna bihil a'in. Tamaim adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak, yang dengannya mereka menjaga anak-anak tersebut dari a'in. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an, akan tetapi apabila yang digantungkan itu berasal dari Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'du salaf, maka sebagian kaum salaf memberikan keringanan padanya. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, dan sebagian mereka juga tidak memberikan keringanan, sebagaimana yang sudah jelaskan pada pada pertemuan malam. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan menjadikannya termasuk dari perkara yang dilarang. Minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, di antaranya adalah pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qauluhu man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ai i'tamada 'alaih, yang dimaksud dengan menggantungkan di sini adalah i'tamada 'alaih, menyandarkan diri kepadanya. Wa ja'alahu hammahu wa mablagh 'ilmih, dan dia jadikan sesuatu itu sebagai tujuannya, wa mablagh ilmihi, dan pengetahuannya yang paling jauh. Fasara yu'alliqu raja'ahu bihi wa zawala khawfihi bihi, sehingga menjadikan dia menggantungkan harapannya dan menghilangkan ketakutannya kepada benda tersebut. Wa syai'an, dan yang dimaksud dengan syai'an di sini, sesuatu di sini adalah naqiratun fi siyaqi syar', dia dalam bentuk naqirah dalam konteks syarat. Nabi mengatakan man dengan isim syartiyah, ya, berarti siyaqnya siyaqu syarti. شيئا نكرة. Maka nakirah fi siyaq syarh fata'ummu jami'al asya', maka maknanya adalah secara umum, umum seluruh perkara, semua benda yang digantungkan. Nah, ini maksudnya yang dia menyandarkan diri kepada benda tersebut, kepada perkara tersebut. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Fa man ta'allaqa billahi subhanahu wa ta'ala وَجَعَلَ رَغْبَتَهُ وَرَجَاءَهُ فِيهِ وَخَوْفَهُ مِنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أي كافي. Sehingga kata Allah Tabarak wa Ta'ala, مَنْ تَعَلَّقَ فَمَنْ تَعَلَّقَ بِاللَّهِ, dan barang siapa yang menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَجَعَلَ رَغْبَتَهُ, dan dia jadikan keinginannya, وَرَجَاءَهُ, harapannya, fihi, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khaufahu minhu, dan jadikan rasa takutnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa inna Allah Ta'ala yaqul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah yang akan mencukupinya. Ay kafi, hasbuh maknanya adalah kafi, yakni mencukupkan dia. Walihada kana min du'ai ar-rusul wa atba'ihim 'indal masa'ib wasyada'id hasbunallah wa ni'mal wakil. Oleh karena ini, di antara doanya para rasul dan para pengikut mereka ketika mendapatkan musibah dan kesulitan, mereka akan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya hasbunallah, cukup bagi kami Allah tabaraka wa ta'ala, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong. Ini yani al-wakil an-nasir. Qala Ibrahim hina ulqiya fina, sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Wa qala Muhammad SAW wa ashabuhu hina qila lahu, demikian juga yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Maka mereka apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian. Demikian juga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, qauluhu wukila ilai ay usnida ilai wa fuwidha. Maknanya wukila ilai adalah usnida ilai, disandarkan kepadanya dan diserahkan urusannya kepada dia, kepada sesuatu tadi. Sehingga dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, aqsamu ta'alluq bi ghairillah, terikat dengan selain Allah tabaraka wa taala, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Al-awwal, yang pertama, ma yunafi tauhid min aslih, ada yang ta'alluq itu menghilangkan tauhid dari asalnya. Nah, a'udzubillah, menghilangkan tauhid dari asalnya. Wa huwa ayata'allaq bi syai'in la yumkin ayakuna lahu ta'thir. Yaitu apa? Menggantungkan diri dengan sesuatu la yumkin ayakuna lahu ta'thir, yang tidak mungkin bagi dia bisa memberikan dampak, bisa memberikan pengaruh. Wa ya'tamid 'alaihi i'timadan mu'ridan 'anillah, dan dia menyandarkan diri kepadanya dengan penyandaran yang memalingkan dirinya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya, mislu ta'alluq, mislu ta'alluqi 'ibadil qubur biman fiha 'inda hulul masa'ib. Contohnya seperti terkaitnya seseorang kepada terkaitnya para penyembah kuburan kepada seseorang yang ada di dalam kuburan tersebut ketika ingin melepaskan berbagai macam musibah. Walihada idza massahum ad-darra asy-syadidah yaqulun ya fulan angkilna. Oleh karena ini, apabila mereka ditimpa oleh kesulitan yang sangat, mereka akan mengatakan, ya fulan selamatkanlah kami. Nah, فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. Maka ini tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah syirik yang besar yang bisa mengeluarkan dia pelakunya dari agama. Na'udzubillah. Nah, ini bentuk yang pertama, keterkaitan dengan sesuatu yang bisa menghilangkan tauhid dari asalnya, seperti keterkaitan para penyembah kuburan kepada penghuni kuburan itu. Asalnya yang kedua, mayunafi kamal tauhid, apa yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhidnya. Wa huwa ya'tamidu 'ala sababin syar'i sahihin ma'al ghaflah 'anil musabbib, yaitu ketika menyandarkan kepada sebab yang syar'i dan sahih tetapi dia lalai dari al-musabbib, dari yang menyebabkannya, dari yang menentukannya. Wa huwa Allah 'azza wa jalla, yaitu Allah Azza wa Jal. Wa adamu sarfi qalbi ilaih, karena lalainya menyebabkan dia memalingkan hatinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahada naw'un minasyirik, maka ini termasuk dari satu jenis dari kesyirikan. Walanakulu syirkun akbar, kita tidak katakan itu adalah syirik akbar. Kenapa? Li'anna hada sabab ja'alahu Allah sababan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia sebagai sebab, maka kita tidak jadikan dia sebagai syirik akbar, tapi apa? Syirik asghar. Nah, hanya saja dengan sebab itu menjadikan dia ghaflah 'anil musabbib, lalai dari yang menyebabkan hal itu menjadi sebab. Ini Allah Subhanahu wa taala. Asalis yang ketiga, ayat ta'allaq bisabab ta'alluqan mujarradan likaunihi sababan faqat, bergantungnya seseorang pada satu sebab dengan ketergantungan yang hanya semata-mata karena itu adalah sebab saja. Ma'atiqadihil asli ala Allah, dengan keyakinan yang asalnya tetap bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa ya'taqid anna hadha sabab min Allah, sehingga dia meyakini bahwasanya ini sebab ini adalah bersumber dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa anna Allah law syaa'a la abdala athar, dan dia juga meyakini bahwasanya Allah, kalau Allah berkehendak, tentu Allah akan membatalkan pengaruhnya dari sebab tersebut. Walau syaa'a la abdha, dan kalau Allah berkehendak, tentu Allah akan membiarkan sebab tersebut bisa memberikan pengaruh. Wa annahu la asara li sabab illa bi masyiatillahi azza wa jalla, sehingga dia meyakini bahwasanya tidak ada pengaruh bagi sebab ini kecuali dengan masyiatillah, dengan kehendak Allah azza wa jalla. Fa hadha la yunafi tauhid la kamalan wal aslan, maka yang demikian tidak menafikan tauhid, tidak secara kesempurnaan, tidak juga secara asalnya. Wa ala hadha la isma fihi, maka berdasarkan ini tidak ada dosanya bagi orang yang seperti ini. Ini menjadikan dia hanya sekedar sebab dan dia tetap bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sehingga kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, wa ma'a wujudil asbab syar'iyyah sahihah yanbaghi lil insan, maka dengan bersamanya, dengan maka bersama dengan adanya sebab-sebab yang syar'i dan sahih, yanbaghi lil insan, seharusnya bagi seseorang, alla yu'alliq nafsahu bisabab, hendaknya seseorang tidak menggantungkan dirinya kepada sebab, bal yu'alliquha billah, akan tetapi hendaknya dia menggantungkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, fa'l-mudif, contohnya seorang pegawai misalkan, Syekh ngasih contoh, contoh yang sering terjadi di kalangan kita. Pemudif, seorang pegawai. Alladhi yata'alla qalbahu bimurattabihi ta'allutan kamilan. Seorang pegawai yang menggantungkan hatinya kepada gajinya, upahnya, dengan ketergantungan yang sempurna. Dia tahu ini hanya sebab dia dengan upahnya, dengan gajinya itu dia bisa makan, sebab saja. Tapi apa? Dia yakin Allah yang menyebabkan ini bisa memiliki pengaruh. Ya, karena kalau Allah berkehendak, Allah akan tunda gajinya atau bahkan tidak diberi gaji dia. Begitu kan? Nah. Baik. Sehingga ketika ada orang yang bergantung atau menggantungkan hatinya kepada gajinya ini, upahnya ini, apa? Ma'al ghaflati 'anil musabbib, yang dengan itu menyebabkan dia lalai dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwallah qad waqa'a fi na'in min asyrik, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Kalau dia hanya menggantungkan kepada apa? Upahnya. Bahwa kalau enggak punya upah, kalau enggak dapat upah, berarti apa? Dia enggak makan. Misalkan. Dia meyakini itu. Maka apa? Maka yang demikian apa? Jatuh ke dalam syirik. Karena itu hanya satu sebab saja. Ya. Demikian. Amma idza taqada anna al-murattab sababun. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya upah itu hanya sebab, wal musabbib huwa Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang menjadikan dia sebagai sebab adalah Allah Subhanahu wa taala, dia yakin itu. Wa jala al-i'timad 'ala Allah, sehingga dia jadikan menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Wa huwa yash'ur anna al-murattab sabab, dan dia merasa bahwasanya upah itu hanya sebab saja. Fa hadha la yunafi tawakkul, maka yang demikian tidak menafikan tawakkulnya, tawakalnya kepada Allah tabarak wa ta'ala. Iya, gitu. Jadi apa? Dia hanya menjadikan ini sebagai sebab dan dia tetap menggantungkan diri kepada Allah tabarak wa ta'ala. Begitu. Iya. Nah, karena namanya upah, terkadang dibayar, kadang mundur, ya. Kadang maju, kadang mundur, dan seterusnya. Nah, demikian. Wa qad kana Rasulullah SAW yakhud bil asbab ma'atiqadihi 'ala al-musabbib wa huwa Allah azza wa jalla. Dan Rasulullah SAW juga mengambil asbab-asbab tetap dengan meyakini kepada al-musabbib yang menentukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa jaa fil hadis, sehingga disebutkan dalam hadis ini, man ta'allaqa, barang siapa yang menggantungkan diri. Walam yaqul man 'allaqa, tidak mengatakan barang siapa yang menggantungkan sesuatu. Ya. Beda antara man ta'allaqa dengan man 'allaqa. Barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu dengan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, itu beda. Ya. Kalau menggantungkan sesuatu, dia apa? Dia mungkin hanya meyakini ini ada sebab saja. Ya, hanya sebab saja. Tapi kalau sudah menggantungkan diri, maka apa? Maka ini berbeda. لِأَنَّ الْمُتَعَلِّقْ بِالشَّيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِقَلْبِهِ وَبِنَفْسِهِ بِهَيْسُ يَنْزِلُ خَوْفَهُ وَرَجَعَهُ وَأَمَلَهُ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مِنْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ عَلَّقَ. Karena al-muta'alliq بِالشَّيْءٍ, orang yang bergantung, menggantungkan diri kepada sesuatu. Iya. Orang yang bergantung pada sesuatu atau menggantungkan diri pada sesuatu, maka ia ta'allaq bihi biqalbih, maka dia akan menggantungkan dirinya dengan hatinya. Wa binafsihi, menggantungkan diri dengan jiwanya. Bagaimana itu? Bihaitsu yanzil khaufahu wa raja'ahu wa amalahu bihi. Di mana dia akan gantungkan, dia akan letakkan rasa takutnya, rasa harapnya, cita-citanya kepada benda tersebut atau sesuatu tersebut. Ini. Walaysa kadzalika man 'allaqa. Tidak demikian kondisinya bagi orang yang hanya menggantungkan sesuatu. Nah. Baik, begitu. Nah. Ini perbedaan dari man ta'allaqa dengan man 'allaqa. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, qawlu idza kana al-mu'alliq min al-mu'allaq min al-Qur'an, apabila mu'allaqnya yang digantungkannya itu dari Al-Qur'an, dari menggantungkan sesuatu dengan menggantungkan diri kepada sesuatu. Beda, ya. Sehingga di sini diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an, kalau seandainya yang digantungkan itu bersumber dari Al-Qur'an ila akhirin. Idza kana al-mu'allaq minal Qur'an aw awil ad'iyah al-mubaha wal azkari al-waridah fa hadhihi al-mas'alah ikhtalafa fiha salafu rahimahumullah. Kalau seandainya yang digantungkannya itu berasal dari Al-Qur'an atau berasal dari doa-doa yang mubah atau bersumber dari zikir-zikir yang waridah, yang mauzuh, yang teriwayatkan, fa hadhil mas'alah ikhtalafa fiha salafu rahimahumullah, maka masalah ini diperselisihkan oleh kaum salaf rahimahullah, ya, rahimahumullah, sebagaimana yang sudah diterangkan pada pertemuan semalam. Wa minhum man rakhasa fi dhalika, maka diantara mereka ada yang memberikan keringanan dalam masalah itu. Kenapa? Li'umumi qawli ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, dan Allah kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang itu merupakan syifa dan rahmah, penawar dan rahmah bagi kaum mukminin. Wa lam yadhkur al-wasilah allati natawassalu biha ila al-shifa bihadzal Qur'an, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan wasilah, sarana yang bisa menghantarkan kita kepada istisfa dengan Al-Qur'an ini. Fadalla ala anna kulla wasilatin yatawassalu biha ila dhalika fahiya jaizah, sehingga alasan mereka berdasarkan ini berarti menunjukkan bahwasanya semua wasilah, semua cara, semua media yang bisa menghantarkan kita kepada syifa tadi dari Al-Qur'an, istisfa terhadap Al-Qur'an, maka itu adalah jaizah, boleh. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya. Demikian. Kama law kana al-Qur'an dawa'an hissiyan, sebagaimana jika Al-Qur'an itu dijadikan sebagai obat hissi. Obat secara hissiyah, secara indrawi. Nah. Secara lahiriah. Demikian. Maka dari sini dan dari dalil-dalil yang lain, banyak bahkan para ulama menyebutkan tentang bolehnya mereka, apa mereka berpendapat bolehnya istisywa bil Quran atau menggantungkan Al Quran sebagai istisywa, sebagai obat, nah, penawar dari penyakit. Makanya saya sebutkan semalam apa, khilaf syadid, syadid. Perselisihannya apa? Keras sekali. Kenapa? Adillahnya, dalil-dalilnya adalah dalil-dalil sahihah. Kalau kita lihat, membaca dalil-dalil mereka, semuanya sahih. Rata-rata sahih dalil-dalilnya. Ahadisnya ahadis sahihah. Nah, hanya saja Syekh melihat dari sisi yang lain. Iya. Sehingga semalam apa? Ditarjih, tidak boleh yang demikian. Oke. Okay. Wa minhum man man'a dzalik, di antara mereka ada yang melarang perbuatan tersebut. Wa qala, dan mengatakan, la yajuz ta'liqul Qur'an listishfa' bihi, tidak boleh menggantungkan Al-Qur'an untuk berobat dengannya. Li'anna al-istishfa' bil Qur'an wurida 'ala sifatin mu'ayyanah, karena istishfa' dengan Al-Qur'an, berobat dengan Al-Qur'an telah disebutkan tata caranya secara khusus. Jadi sebutkan. Ini diantara apa? Alasan yang belum disebutkan semalam. Iya. Oke. Okay. Yaitu apa? Bahwa kalau mau berobat dengan Al-Quran, sudah ada caranya. Apa itu? Wahiyal qira'ah bihi. Yaitu dengan membacakan Al-Quran. Dengan ruqyah. Iya. Nah. Bima'na annaka taqra' alal marid bihi. Dengan artian, engkau bacakan Al-Quran kepada orang yang sakit. Fala natajawasuha. Dan kita tidak boleh melampaui itu, tidak boleh melebihi dari itu, sebatas membacakannya. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan apa? Tidak boleh kita apa? Kemudian membacakan Al-Qur'an ditiupkan ke air, kemudian apa? Diminumkan airnya. Sebagian ulama melarang itu. Kenapa tadi? Dengan alasan ini. La natajawazuha. Kita tidak boleh melampauinya, melewati batasan yang sudah diriwayatkan. Karena yang teriwayatkan hanya dengan ruqyah, dengan membaca. Nih. Bahkan sebagian lagi juga tidak membolehkan untuk apa? Membacakan air kemudian apa? Dimandikan juga dalam ruqyah. Tidak boleh. Adapun Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala membolehkan. Membolehkan kita membacakan air dengan Al-Quran kemudian apa? Memandikan kepada yang sakit atau meminumkannya. Boleh. Syekh bin Bas berpendapat dengan pendapat yang pertama. Tetapi menggantungkannya tidak. Dengan alasan yang sudah disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin semalam. Karena ada ihanah. Adanya apa? Ihanah. Menghinakan Al-Quran itu sendiri. Jadi, demikian. Adapun meminumkannya, membacakannya kepada air, kemudian meminumkannya atau memandikannya, dibolehkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dalam fatwanya. Nah. Tetapi pendapat yang kedua di sini mengatakan apa? Kata Syekh bin Utsaimin, fala natajawazuha. Kita tidak boleh melampauinya. Falau ja'alnal istishfa bil Qur'an ala sifatin lam turad. Kalau seandainya kita jadikan berobat dengan Al-Qur'an itu dengan tata cara yang tidak diriwayatkan, fa ma'na dzalika annana fa'alna sababan laysa masyru'an. Itu artinya kita berbuat menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak syar'i. Kenapa tidak syar'i? Karena tidak diriwayatkan. Ya, begitu. Sehingga tidak dibenarkan ketika meruqyah apa? Memukul orang. Tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak diriwayatkan. Dan tidak dibenarkan juga meruqyah itu mengajak dialog juga. Tidak dibenarkan karena tidak ada riwayat. Ya. Sebagian riwayat itu fihi makhraj, sebagian riwayat yang ada fihi makhraj. Ada pembahasan tentang rawi-rawi. Nah. Demikian. Wa qad naqalahu al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi Mas'udin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan telah dinukilkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk yang melarangnya. Walau la syuhur an-nafsi bi anna ta'liq al-Qur'an sababun lisyifa, lakana intifa'us sababiyyah 'ala hadhihi surah amran zahiran. Kalaulah bukan karena syuhur nafsi, karena perasaan jiwa yang menganggap atau yang merasakan bahwasanya menggantungkan Al-Qur'an menjadi sebab sembuhnya atau mendapatkan kesembuhan, ya. Kenapa? Karena ada sugesti. Ya. Ketika dia menggantungkan Al-Qur'an, sugesti pada diri dia, dia akan terhindar dari penyakitnya atau penyakitnya akan sembuh. Sebagaimana seseorang memakai jimat, ya sugestinya apa? Kalau sudah pakai jimat kebal saya. Coba kalau jimatnya dilepas, ada rasa memiliki kebal nggak? Nggak ada. Karena apa? Syu'ur nafsi. Bukan apa? Bukan sababan syar'i, bukan sababan hissi atau qadari. Ya, bukan. Jimat itu bukan sababan syar'i atau qadari, bukan. Tetapi apa? Syu'ur nafsi. Hanya sugesti saja. Ya. Sehingga orang kalau sudah pakai jimat gagah jalannya, ya. Nah, dagunya aja enggak pernah mau ke bawah, ke atas gitu. Iya. Nah. Tapi kalau enggak ada jimatnya, kayak ayam kampung sudah. Iya. Nah. Nunduk saja dia. Nah, begitu. Baik. Demikian. Maka ikhwati azan wa sallallahu alaihi, kata Syekh, "Laula syu'ur nafsi bi anna ta'liq al-Qur'an sababun lisyifa." Kalau bukan karena sugesti menggantungkan Al-Qur'an itu sebagai sebab untuk mendapatkan kesembuhan, lakana intifa'us sababiyyah 'ala hadhihi surah amran dhahirah. Tentu kita menyatakan tidak ada sebab yang dibenarkan dalam bentuk seperti ini, itu adalah perkara yang lebih jelas, lebih tampak. Kenapa? Li'anna fa'inna ta'liq laisa lahu 'alaqah bil marad. karena hanya sekedar menggantungkan, itu enggak ada kaitannya dengan penyakit. Iya kan? Apa hubungannya gantungkan Al-Qur'an dengan penyakitnya? Yang benar itu dibacakan. Kalau dibacakan dia dengar, ya. Kemudian apa? Hatinya akan apa? Akan tenang, tenteram. Iya. Karena apa? Karena kebanyakan penyakit itu bersumber dari apa? Dari hati. Iya. Sumber utama penyakit itu kata Imam Yuqayyim Majusi adalah hati. Hati. Kalau hatinya rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Berdasarkan hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan apa? Sumber segala penyakit itu dari hati. Yeah. Sumber penyakit semuanya. Kalau pengen hilang atau jauh dari penyakit, tenangkan hati. Kosongkan dari penyakit-penyakit hati. Hasad, dengki, yeah, sombong, semua penyakit hati hilangkan. Fa insyaallah badan itu akan sehat. Iya. Kenapa? Hati dengan hati, pikiran, pikiran yang membuat otak kita bergerak apa? Jantung kita, pusatnya di jantung. Yang memerintahkan otak kita untuk berpikir, bergerak, memikirkan sesuatu sehingga apa? Masuk ke dalam tubuh semua. Yang pada akhirnya lambung akan kena. Kalau lambung sudah kena, nanti kena livernya. Iya. Kalau liver sudah kena, merembet ke yang lain-lain. Demikian. Iya kan? Sumbernya satu, hati. Kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauzi, baca Ibnu Nawawinya, baca. Nah, ya, itu. Sehingga ini, ya, ini sumbernya. Baik. Apalagi kalau orang yang punya hasad terus, ya, dengki terus, wah, tidak akan lama. Rapuh tubuhnya. Wallah, rapuh. Dan itu mujarrab. Ya, mujarrab. Rapuh tubuhnya. Nah, nasallahu alaihi. Baik, hilangkan penyakit-penyakit hati. Hilangkan. Iya, belajar untuk dihilangkan. Baik. Fa inna ta'liq laisa lahu alaqah bil marad, karena hanya sekedar menggantungkan Quran itu enggak ada kaitannya dengan penyakit. Bi khilafin nafas ala makanil alam, berbeda dengan nafas. Iya. Meniupkan bacaan kepada tempat yang sakit. Iya. Mana tempatnya yang sakit? Dibacakan. Ditiupkan. Ya. Nah, fa innahu ya'sar yata'assar bidzalik, maka ada dampaknya yang demikian. Makanya apa? Sebagian ulama membolehkan untuk meniupkannya. Dia baca seperti Syekh bin Bas rahimallahu taala wa Syekh Ibnu Taimin, ya, membolehkan meniupkan, kemudian apa? Apa membacakan, kemudian ditiup, kemudian minum atau dimandikan. Syekh Ibnu Taimin, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz membolehkan. Tapi sebagian ulama yang lain tidak membolehkan. Nah, demikian. Okay. Oleh hadza naqul al-aqrab ay qul, oleh karena yang kita katakan yang lebih dekat untuk dikatakan innahu la yanbaghi an ta'allaqa al-ayat li istishwa' biha. Tidak dibenarkan, tidak seharusnya dia menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk berobat dengannya. La siyama anna hadal mu'allaq atau mu'alliq qad yaf'al asya'an tunafi qadasiyatil Qur'an, terlebih lagi kalau yang menggantungkannya itu terkadang dia melakukan perkara-perkara yang bisa menghilangkan kesucian Qur'an. Kalghibah, masalah seperti menggibahi seseorang, ya, menggunjing, ya. Ghibah itu berasalnya dari apa? Ini penyakit hati, iya, penyakit hati. Baik. Nah, wadukhul baitil khala, atau masuk ke ruangan buang hajat, dia masih dalam keadaan menggantungkan Quran. Wa aidan idza allaqa wa sya'ara annahu bihi shifa istaghna bihi 'anil qira'atil mashru'ah. Demikian juga jika seseorang itu telah menggantungkan Al-Qur'an dan dirinya sudah merasa bahwasanya dengan itu bisa menyembuhkan, maka dia akan mencukupkan dengan menggantungkan saja tanpa mau membaca dengan bacaan yang masyru'ah, bacaan yang disyariatkan. Famasalan contohnya, alaqa ayatal kursi ala sadri, seperti orang yang menggantungkan ayat kursi di dadanya misalkan. Waqala, dan dia mengatakan, madama ana ayatal kursi ala sadri falan aqra'aha, selama ayat kursi ini ada di dadaku maka aku tidak akan membacanya. Fayastaghni bi ghairi masyru' 'anil masyru', sehingga dia mencukupkan tanpa mencukupkan diri dengan sesuatu yang tidak masyru' dengan sesuatu yang dari sesuatu yang masyru'. Wa qad yashuru bil istighna' 'anil qira'atil masyru'ah, terkadang dia merasa sudah cukup, tidak perlu membaca dengan bacaan yang syariat disyariatkan. Idza kana al-Qur'an 'ala sadri, selama Al-Qur'annya itu ada berada digantungkan di dadanya. Wa in kana sabiyan, walaupun itu adalah anak kecil. Wa rubbama bala, atau wa in kana sabiyan fa rubbama bala wa wasalatir rutubah ila hadzal mu'alliq atau ila hadzal mu'allaq. Kalau seandainya yang menggantungkannya itu adalah anak kecil, terkadang dia kencing, terkadang liurnya mengenai membasahi Quran yang digantungkannya. Wa aidan lam yarid 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai', dan juga yang terpenting adalah tidak pernah teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tentang itu. Fal aqrab ayyuqal innahu la yaf'al la yaf'al, maka yang paling dekat adalah hal itu tidak perlu dilakukan, tidak perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ya. Amma ayasil ila darajati tahrim, adapun untuk sampai kepada derajat haram, maka apa? Fa ana atawaqqafi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, saya tawakuf. Kenapa? Karena khilafnya syadid. Ya. Saya katakan khilafnya apa? Syadid. Kalau kita baca, kita talabatul ilmi membacanya, kita akan terbawa dengan pendapat yang membolehkan. Allah akan terbawa. Kenapa? Mali bil adillah sahih, dipenuhi dengan dalil-dalil yang sahih yang kuat. Faya subhanallah. Yeah. Coba baca. Yeah. Di dalam Al-Majmu' Syahrul Muhadzab, baca juga dalam kitab-kitab yang lain, Al-Mughni dan yang lain, yang di sini kitab Ummahat. Yeah. Dibawakan panjang lebar tentang masalah ini. Khilaf syadid, khilaf syadid. Yeah. Khilafnya sangat keras. Kenapa dikatakan sangat keras? Karena kedua-duanya memakai dalil-dalil yang kuat dan istinbathat yang kuat. Ya. Yang kuat. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Fa ana atawaqqaf fi. Saya tawakuf, tidak bisa menghukumi itu haram. Demikian. Ya. Lakin idza tadammana mahdhuran, tetapi kalau sudah sampai mengandung perkara yang haram, fa innahu yakunu muharraman, maka dia menjadi haram juga. Kenapa? Bisababi dzalikal mahdhur, disebabkan keharaman yang terjadi setelahnya. Ya, demikian. Kalau sampai digantungkan pada anak, anak itu kencing mengenai Quran, berarti haram. Sampai misalkan apa? Liurnya membasahi Al-Quran juga sama, haram berarti. Ya. Berarti dia menghinakan Quran dan sebagainya. Ini yang menyebabkan apa? Haram. Tapi kalau secara zatnya menggantungkan Quran, maka ini syekh tawakuf, tidak berani menghukumi itu haram. Ya, demikian. Baik, tamam. Nah, demikian. Sehingga kesimpulannya apa tadi? Syekh membolehkan seperti pendapat gurunya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan apa? Meniupkan bacaan Quran ke air dan untuk berobat. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz. Baik. Nah, kedua, untuk menyatakan itu perbuatan haram, Syekh tawakuf dalam hal itu. Sekali lagi, sehingga jangan sampai dikesankan apa? Itu haram dari Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi apa? Kalau sampai dengan itu mengandung perkara yang haram, maka apa? Barulah perbuatan itu haram. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Al'afu minkum wa'ala al-talah. Nasallahu sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafizakum Allah. Nah. Ada sebagian kaum muslimin kan tidak menakjubkan baik dari sisi syar'i maupun dari sisi materi, namun dari sisi bukti saja. Dari sisi bukti, misalnya ada seorang manusia membaca Al-Quran, ternyata jinnya ini, jin yang berada, dia memancing pada perutnya, kamu tidak akan bisa membunuh saya atau mengeluarkan saya kecuali dengan memotong saya dengan musyaf. Akhirnya musyafnya ini dipegang, kemudian digorok mati dia ini. Seperti ya, seperti orang kesempatan ini. Nah, ini syariah ya, saya. Nah. Tapi dari dia tidak mereka. Sekarang ada beberapa permasalahan di situ. Pertama, apakah jin itu mukallaf seperti kita? Baik, kalau mukallaf, apakah jin itu muslim atau non-muslim? Baik, kalau misalkan taruhlah kita kata non-muslim. Baik, kalau non-muslim, apakah dia dari bangsa Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau musyrikin? Kenapa? Hukumnya berbeda. Kalau Yahudi Nasrani, maka kita ajak dia ke dalam Islam. Kalau tidak apa? Bayar jizyah. Kalau tidak apa? Diperangi, dibunuh. Tamam? Kalau dia musyrikin, baru tidak ada jizyah. Pilihannya masuk Islam atau bunuh. Baik. Untuk mengetahuinya, kita enggak tahu. Dari mana kita tahu dia muslim atau non-muslim? Hanya pengakuan saja. Baik. Kalau misalkan pengakuan, apakah kita bisa mempercayainya? Sulit. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan kepada Abu Hurairah, apa? Sadaqaka wa huwa itu. Dia dalam hal ini jujur, padahal dia adalah pendusta. Dari mana tahu bahwasanya apa yang diajarkan oleh syaitan itu, oleh jin itu kepada Abu Hurairah adalah benar kalau tidak dari Rasulullah SAW? Iya kan? Rasul yang mentakrir bahwa apa yang diajarkan itu benar. Selebihnya apa? Selebihnya gadu. Iya. Kalau seperti itu, bagaimana kita bisa meyakini, mempercayainya? Taruhlah, iya saya sudah mati. Apa tandanya? Dia jerit, katanya. Setelah enggak lama, balik lagi ternyata. Iya kan? Dan itu juga mujarab. Banyak juga terjadi yang seperti itu, iya. Dikibuli orang yang baca apa? Murukyah. Katanya, oh sudah mati ini sudah. Sembelih. Iya, katanya pakai mushaf. Ternyata apa? Dia pulang, balik lagi. Iya. Baik. Ketika dirukyah lagi, oh yang tadi sudah mati, yang ini beda lagi orangnya. Dari mana kita tahu? Iya kan? Dari mana? Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Iya. Nah, begitu. Dia tetap bentuk kesalahan. Baik. Iya. Itu merupakan bentuk kekeliruan. Itu. Baik. Sehingga apa? Terkadang, ya namanya pengalaman bersama orang yang pendusta, ya pengalamannya seperti itu. Pengalaman terkadang dikibuli, bukan terkadang lagi, seringnya dikibuli, kan gitu ya. Kenapa? Karena dia pendusta. Iya. Kalau kita bergaul dengan pendusta saja, misalnya dari kalangan manusia saja, itu kan lebih sering dikibuli, kan? Lebih sering digusai. Dibandingkan apa? Kita diperlakukan dengan jujur. Iya kan gitu. Bagaimana dengan jin ini yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Sadaqaka wa huwa aduh. Kan begitu. Nah, berarti apa? Benar apa kata Syekh Mubin? Sudah pecahkan saja. Selesai. Mau mati, mau tidak, itu bukan urusan kita. Allah yang tentukan. Iya kan? Kalau ternyata mati, kasihan mati. Allah yang menentukan kematian dia. Iya kan? Kita hanya membacakan dia. Supaya apa? Orang ini tidak terdolimi oleh gangguan syaitan. Jin. Kan gitu? Nah, begitu. Kalau ternyata dia lari terpirit-pirit, alhamdulillah. Kalau dia ternyata mati karena dia mempertahankan diri di situ, ya itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma menjalankan apa? Syariat, yaitu apa? Membacakan Al-Quran. Nah, begitu ya. Nah, sehingga tidak perlu ada apa? Diabadikan, di kemudian di apa? Istilahnya dokumentasikan. Ya, nah, di foto dulu, di video dulu nih, buktinya bahwa orang ini tadi sudah sembuh, orang ini sudah ini. Gak perlu. Atau direkam ya dialognya. Gak perlu. Nah, gimana mau kita merekam dialog pembicaraan orang yang pendusta? Iya kan? Nah, gak mungkin bisa. Baik. Seperti itu. Nah, dan itu juga mujarab. Berapa kali kita mengalami yang seperti itu. Dibilangnya, iya saya sudah keluar. Ada yang minta syarat digendong sampai kuburan. Ada yang minta syarat ini dan itu. Ternyata sudah sampai kuburan apa? Balik lagi kan? Nah, begitu. Kenapa? Karena dasarnya pendusta. Dasarnya apa? Pendusta. Nah, ada yang minta dimasakan ayam kakak, ada yang ini itu. Mending makan buat makan bersama daripada buat itu ya. Nah, begitu. Nasallahu alaihi wasallam. Baik, begitu insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.